mapesa kangumenza kukwe kutse kulwazi neboda njifute koninye basi olimulunji wajengulwa kumwezi na baba kuwana koba sana wadi tuteno kuketi jiwansanga wekai hati nkula bocho kubatochi tuteno wanda vila mukatete Tuteno, wanda vila mukatete, ikena nina Zemisika tete, ikense kwa lina